السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين فرا جمع ومسلمين رحمني ورحمكم الله. Kesempatan sore yang mulia ini Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik bisa kembali duduk di majlis ini. Mudah-mudahan apa yang kita ambil dari ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menambah iman kita. Karena itu yang kita harapkan. Dan itulah dia ciri orang yang beriman. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Ketika ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dibacakan bagi mereka, imannya bertambah. Maka senantiasa kita berdoa seperti doanya sahabat yang mulia Abu Darda, Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa ilman nafi'a wa hadiyan qayyima. Ya Allah, kami minta kepadamu iman yang tetap. Ini modal utama ini iman ini. Karena Allah selalu menyebut surga itu iman dan amal. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Selalu disebut iman dan amal. Ya Allah, kami minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian hadiyan qayyimah, petunjuk yang lurus. Salat serta salam bagi Nabi kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan sore hari ini kembali kita dalam kitab Tauhid, masih dalil-dalil tentang kalam Allah Azza wa Jalla. Ucapan Allah adalah sifat Allah, tidak sama dengan ucapan makhluk. Sifatullah, dia bukan makhluk. Adapun sifatnya makhluk adalah makhluk. Karena telah terjadi fitnah besar di dalam Islam sehingga mengorbankan banyak ulama, salah satunya Imam Ahmad rahimahullah taala di zaman Mu'tazilah berkuasa saat itu, yang membawa manusia kepada aqidah al-qaul bi khalqil Qur'an, yang mengatakan Qur'an itu adalah makhluk. Fitnah yang luar biasa. Banyak ulama menjadi korban, di antaranya Imam Ahmad rahimahullah. Kalau bukan karena Allah, kemudian keteguhan para imam kita, salah satunya Imam Ahmad yang kena ujian tersebut, Allahu a'lam, kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin kita ahlu sunnah akan mengatakan Quran itu juga makhluk. Tetapi Allah Azza wa Jalla punya agama, dia punya cara bagaimana dia akan menjaga agamanya. Baik, pada kesempatan sore ini kita lanjutkan, tinggal satu hadis baru kita masuk ke bab berikutnya insyaallah taala. Tafadhol. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. يقول الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا أحمد بن أبي سريج telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Abi Surayj قال أخبرنا شبابه Ahmad berkata telah memberitakan kepada kami شبابه قال حدثنا شعبه شبابه berkata telah menceritakan kepada kami شعبه عن معاوية بن قرة المزني dari معاوية بن قرة المزني عن عبد الله بن المغفل المزني dari عبد الله بن مغفل المزني. عبد الله بن مغفل المزني ini di antara sahabat yang terkenal, dan beliau di antara sahabat yang banyak menangis di waktu perang Tabuk. Siapa? Abdullah bin Mughaffal. Banyak dia di antara sahabat yang banyak menangis di waktu perang Tabuk. Kenapa? Karena dia tidak bisa ikut perang. Tidak bisa ikut perang. Jarak yang jauh. Ini diantara peperangan yang Nabi SAW umumkan. Biasanya Nabi kalau perang tidak pernah mengumumkan perang, agar orang gak kaget. Kemudian yang kedua, taktik perang. Ya. Tidak ada Nabi keluar-keluar perang. Dia tidak bisa ikut perang, menangis. Dan beliau ikut juga dalam Bai'atul Ridwan, di bai'at, di bawah pohon, disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam suratul Fath. Beliau meninggal di Basrah tahun 59 Hijriah atau 69 Hijriah atau 61 Hijriah radhiyallahu anhu ajma'in. Beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fath. Hari ditaklukkan kota Makkah. Ingat, ditaklukkan kota Mekah pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Ditaklukkan kota Mekah pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Ala naqatillahu yaqra'u surat al-fath. Beliau di atas unta membaca surat al-fath. Surat al-fath ini turunnya di waktu perang Hudaybiyah pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Nah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk kota Mekah ini, beliau sambil membaca surat Al-Fath atau sebagian surat Al-Fath. Faraja'a fiha. Ayat suratul Fath itu diterjib, diulang-ulangi. Ya. Wa jahara bihi mukarran ba'da ikhfa'ihi. Pertama dikecilkan, setelah itu dibesarkan. Itu nama tarji', sebagaimana azan. Salah satu azan dalam Islam yang biasa kita lakukan ini namanya azannya Abdullah bin Zaid. Azannya Bilal. Adapun tarji' ketika sampai pada Allahu Akbar yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dikecilkan suara syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Diulangi besar seperti yang lain. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini namanya tarji'. Nah, Nabi SAW membaca sebagian ayat suratul Fath, pertama dikecilkan, kemudian diulangi besar. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadisnya juga dalam kitab Fadailul Quran, itu bab tarji'. Ya, bab mengecilkan suara dalam membaca Quran, kemudian diulangi dengan suara besar. Jangan heran ketika ada lomba seni suara baca Quran, kadang-kadang kecil suaranya, koreknya, setelah itu diulangi lagi besar. Hada ismuhu tarji'. Ini boleh. Baik. Qala thumma qara'a Muawiyah yahki qira'at ibn Mughaffal. Muawiyah bin Qurrah mengulangi cara bacanya Abdullah bin Mughaffal, wa qala, dan beliau berkata, laula an yajtami'an nasu 'alaikum, andai kata orang tidak kumpul ramai, la raja'tu kama raja'a ibn Mughaffal, niscaya aku akan ulang-ulangi bacaan ayat itu sebagaimana Ibnu Mughaffal mengulang-ulanginya waktu mencontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mencontohi bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu li Muawiyah, aku bertanya kepada Muawiyah, kaifa kana tarji'uhu, bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangi tiga marrat. Baik. Jelasannya para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Ibnu Katsir mengatakan tarji' itu adalah tardid fi shaut, mengulang-ulangi suara atau alunan suara. Sebagaimana di sini dikatakan apa? Maka ini adalah bacaan yang boleh. Satu huruf diulang-ulangi. Maka lihat, ya, ketika orang membaca ayat Al-Quran, waktu dia tilawah dengan tilawah Mesir dan semisalnya, ya, kalau bahasa kita ngasar itu, ya. Maka lihat, kadang-kadang satu ayat diulang-ulangi berapa kali, kadang suara kecil, dinaikkan volumenya, diturunkan, dinaikkan, diulang-ulangi. Hadis sama tarji' atau namanya tardid, ini hukumnya jaiz, hukumnya diperbolehkan. Baik. Dari sini para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kepada kita sesuai dengan bab ini beberapa hal. Yang pertama, mulazamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beribadah. Bayangkan, dia naik kendaraan tetap baca Al-Qur'an. Dia di masjid, dia baca Al-Qur'an. Di rumah, dia baca Al-Qur'an. Demikianlah yang pantas kita contoh para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mulazamah al-ibadah, terus-menerus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, salah satunya adalah tilawatul Quran. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menjelaskan tarji'un nabi. Tarji', nabi mengulang-ulangi bacaan Al-Qur'an dengan gerakan lisannya, gerakan bibirnya. Ini adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang didengar dari ucapan Nabi atau dari bacaan Nabi, itu adalah kalam siapa? Kalam Allah Azza wa Jalla. Suara yang muncul adalah suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang disuarakan oleh Rasul, yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, Al-Imam Al-Bukhari cocok dikatakan oleh para ulama kita, fiqhul Bukhari fi tarjamatihi. Kedalaman ilmu Imam Al-Bukhari dilihat dari tema-tema hadis. Maka sudah sekian banyak tema hadis ini, semuanya menjelaskan dari banyak sisi bahwasanya berbeda kalamullah itu adalah sifat Allah dengan perbuatan makhluk. Sementara kita ketahui Mu'tazilah tetap bersikeras mengatakan apa? Kalamullah adalah apa? Makhluk. Sehingga dengan terang-terangan mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran kalamullah Azza wa Jalla. Pada yang kedua, yang ketiga dari hadis ini, hadis ini menerangkan khaufus salaf min ar-riya, takutnya para ulama salaf dari riya dan sum'ah. Kenapa? Dia mengatakan, andai kata orang tidak kumpul, mungkin aku coba, aku ulang-ulangi. Sebagaimana Ibnu Mughaffal ya mengulang-ulangi apa yang telah didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka takut. Takut kepada riya, takut kepada sum'ah. Karena ini adalah menghancurkan amal ibadah. Baik, itu dia beberapa faedah dari hadis ini. Kita lanjut ke bab berikutnya. Yaqul al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, babu ma yajuzu min tafsir at-Taurat wa ghairiha min kutubillah bil arabiyyati wa ghairiha liqawlihi ta'ala qul fa'tu bit Taurat fatluha in kuntum shadiqin. Bab ma yajuzu min tafsir at-Taurat. Bab bolehnya menafsirkan At-Taurat dan kitab-kitab Allah yang lainnya dengan bahasa Arab atau yang lainnya. Sekarang kita Al-Quran kita tafsirkan dengan bahasa apa? Indonesia. Bahasa Al-Quran ditafsirkan dengan bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Al-Hausawi, ya, bahasanya orang-orang Nigeria, ya, dan yang lainnya. Dan ini dengan tujuan tafhim, untuk memberikan pemahaman. Nah, menafsirkan ini adalah fi'lul ibad, perbuatan siapa? Hamba. Adapun yang ditafsirkan kalam Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagaimana membaca, menulis, menghafal itu perbuatan siapa? Perbuatan makhluk. Adapun yang ditulis, yang dihafal, yang dibaca, kalamullah. Ini menunjukkan diqqatil Imam Al-Bukhari, ketelitian Imam Al-Bukhari membawakan banyak sekali dalil para jemaah tentang beda kalamullah dengan perbuatan makhluk. Nah, dalam bab ini dikatakan babu ma yajuzu min tafsir Taurat wa ghairiha. Bab bolehnya menafsirkan Taurat dan kitab-kitab Allah yang lain dengan bahasa Arab dan yang lainnya. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, "Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin." Katakan ya Muhammad kepada mereka, bawakan kepadaku Taurat, baca dia jikalau kalian jujur. Apa kata Ibnu Hajar rahimahullah? Apa sisi pendalilan dari ayat ini menafsirkan Taurat, yaitu Taurat dengan bahasa Ibrani, ya. Bahasa apa? Ibrani, bukan bahasa Arab Taurat. Taurat dengan bahasa Ibrani, ya. Nah, Allah Azza wa Jalla perintahkan agar Taurat itu dibacakan kepada orang Arab. Sementara orang Arab tidak paham apa? Bahasa Ibrani, ya. Nah, maka di sini nanti ditakbir, diungkapkan bahasa Ibraniyah itu ditranslate ke mana? Ke bahasa Arab. Baik. Dengan demikian para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini at-tarjamah. Ya. Namanya tarjamah. Terjemah, tafsir, translate min lughah ila ukhra. Dari satu bahasa ke bahasa lain. Nah, menterjemah fi'lul mutarjim. Perbuatan tukang terjemah. Ya. Yang diterjemahkan kalam Allah Azza wa Jalla. Jadi dia mengalih bahasakan itu perbuatan siapa? Tukang terjemahnya. Tetapi yang dialih bahasakan itu kalam siapa? Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik. Wa qawlu, kemudian dikatakan, wa qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, qala akhbarani Abu Sufyan ibn Harb, telah memberitakan kepadaku Abu Sufyan ibn Harb. Abu Sufyan itu kunyah. Ingat yang namanya kunyah diawali dengan apa? Abu atau ummu. Bapak fulan, ibu fulan. Ya. Kunyah lainnya Abu Hanzalah, Abu Sufyan ini. Namanya Sakhr ibn Harb. Namanya apa? Sakhr ibn Harb ibn Umayyah. Beliau terkenal dengan namanya dan kunyahnya Sakhr. Apa arti Sakhr? Batu belik. Ya, itu orang Arab. Jadi buat nama supaya yang serem-serem, supaya takut musuhnya. Apa namanya? Dzib, serigala. Apa? Kilab. Ini bukan sembarang anjing ini. Nah, itu loh. Iya, namanya orang Arab yang aneh-aneh. Sakhr, batu. Batu besar. Kalau maju dijatuhin. Kau. Ini namanya orang Arab. Fahd. Ya. Apa? Macan. Ada namanya Asad. Si? Singa. Masya Allah. Baik. Dan nama-nama yang lain-lainnya. Itu nama Abu Sufyan, namanya Sakhr ibn Harb ibn Umayyah. Beliau masuk Islam Fathu Makkah. Ingat, Fathu Makkah bulan apa? Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Beliau Abu Sufyan ini adalah Raisul Qabilah, pemuka kabilah. Ya. Setelah dia masuk Islam, dia ikut berperang di waktu perang Hunain, kemudian perang Taif. Ya. Dan diriwayatkan waktu perang Taif matanya terkena sesuatu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Kalau engkau mau, aku doakan engkau dan matamu kembali sehat, atau kalau tidak, tidak usah didoakan, engkau masuk surga, engkau sabar saja." Akhirnya Abu Sufyan mengatakan, "Nah, tidak usah, sehat sudah, biar masuk surga saja sudah." Beliau meninggal di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan tahun 34 Hijriah radhiyallahu anhu. Nah, Abu Sufyan memberitakan anna Herakl, bahwasanya Heraklius raja Romawi. Sebagian mengatakan inilah namanya. Bikasril ha wa fathir ra, Herakl. Wasukunil qaf, Herakl. Kalau kita menyebutnya Heraklius. Lakabnya, gelarnya Kaisar. Ya, kalau sekarang kan kaisarnya di mana? Jepang ya. Kekaisaran. Ya, Kaisar. Jadi ada siapapun raja Romawi saat itu gelarnya apa? Kaisar. Siapapun raja Persia saat itu gelarnya apa? Kisra. Ya. Kisra. Dan ingat, Ini adalah sebagian hadis yang panjang dibawa oleh Imam Bukhari. An-Nahiraqal da'a turjumana. Dia memanggil tukang terjemahnya. Tukang translate-nya. Thumma da'a bi kitabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia minta, mana surat Nabi itu? Faqara'ahu, dibaca. Nah, yang baca Abu Sufyan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ibn Abdullah wa rasulih. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad ibn Abdullah dan rasulnya, Muhammad bin Abdullah, Muhammad Abdullah, dari Muhammad hamba Allah dan rasulnya, ila Hiraqal, kepada Heraklius, satu riwayat Azimur Rum, pembesar Romawi. Lalu Nabi menulis ayat, ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Inti dari surat ini mengajak Heraklius masuk ke agama Islam. Itulah ya ahlul kitab, karena Heraklius agamanya Kristen. Ya ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa, mari kita menuju satu kalimat. Karena ingat, seluruh agama para nabi, para rasul, hakikatnya Taurat, Injil, isi ajarannya tauhid semua. Makanya ta'alu ila kalimatin sawa, mari kita menuju kalimat yang satu. Bainana wa bainakum, kami yang dengan kalian sama. Ya, kita akan bersatu. Kita menuju satu kalimat ini. Yaitu apa? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Jangan kita beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan jangan kita mempersekutukan Allah. Mari kita bertauhid, jangan kita berbuat syirik. Ini dakwah para nabi, dakwah para rasul. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan satu sama lain kita saling mempertuhankan. Kenapa? Karena Allah sebutkan dalam ayat yang lain, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Yahudi Nasrani menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Bagaimana ulama menghalalkan, Allah mengharamkan halal? Kenapa? Ikut ulama. Itu namanya menyembah ulama. Ulama mengharamkan, Allah menghalalkan, ikut ulama yang bilang haram. Fatilka ibadatuhum, kata Nabi SAW, itu namanya menyembah ulama. Karena hak halal haram itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat hebatnya manusia, ya, tahun ini halal, besok haram. Padahal barang yang satu. Tapi kalau hukum Allah enggak bisa berbeda. Dia mau di Indonesia, oke. Dia mau di lubang semut, ya tetap hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini hadis yang panjang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Bad'il Wahy, bab pertama dari kitab Sahih Bukhari. Ya, wujud dalalah, sisi pendalilannya dari hadis ini adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Heraklius dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Ya terserah nanti engkau cari tukang terjemah, yang penting saya sampaikan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sementara Heraklius dia punya lisan bahasa Romawi. Ya. Dan tentu setiap raja pasti punya apa? Tukang terjemah. Yang amin tentunya. Nah, di sini apa sisi pendalilannya para hadirin rahimatullah azza wa jalla? Ya. Faqara'ahu, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca. Ya, bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad, dari Muhammad hamba Allah dan rasulnya kepada Heraklius, lalu bacakan ayat, ya ahlul kitab, hai ahlul kitab, mari kita menuju kalimat yang satu. Kalimat yang sama. Ini menunjukkan apa? Al-qira'ah fi'lul qari. Membaca ini perbuatan siapa? Makhluk. Yang dibaca? Kalam Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi menulis kepada Kaisar ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dibaca oleh Abu Sufyan. Dibaca juga oleh penerjemahnya. Ya. Dengan dialih bahasakan ke bahasa Romawinya. Maka tentu tidak diragukan bacaannya orang kafir ketika membaca surat tersebut perbuatan siapa? Ya perbuatan si kafir ini. Adapun yang dibaca itu tetap ucapan siapa? Ucapan Allah. Jadi pendalilan luar biasa para jemaah. Sekarang ya kalau orang kafir membaca Al-Qur'an, lantas apakah kita katakan Quran itu ucapan orang kafir? Kenapa? Karena orang Mu'tazilah mengatakan Quran itu apa? Makhluk. Kenapa? Karena dianggap itu adalah ya perbuatan hamba. Itu gara-gara dikatakan dia makhluk. Berdasarkan dalil, tetapi dalil ini adalah dalil yang kita katakan mutasyabihat, samar, ya. Dikatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya. Allahu khaliqu kulli syai. Allah menciptakan segala-galanya, termasuk yang diciptakan Quran. Padahal Quran bukan diciptakan. Quran itu ucapan siapa? Ucapan Allah. Nah, sekarang ya, dengan pendalilan Imam Al-Bukhari di sini, sekiranya orang kafir baca Quran, masa kita katakan Quran itu ucapan orang kafir? Inilah konsekuensinya kalau mengatakan Quran itu makhluk. Berarti kalau orang kafir baca Quran itu ucapannya orang kafir. Ketika orang Islam yang baca, ucapan orang Islam. Tapi kalau kalamullah, siapapun membaca, tetap dia kalamullah azza wa jalla. Ini pendalilan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan tentu ya, sebagaimana dijelaskan di sini ada bukti bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi orang-orang kafir ini dengan dalil para jamaah. Dan itu yang masyru' disyariatkan, bacakan kepada mereka dalil. Ya, jadi bukan didakwahi mereka pakai musik. Oh, ini kesenangannya, kita pakai musik aja, nanti kalau sudah masuk Islam baru kita rubah. Tidak ada para jemaah. Memangnya di zaman Nabi tidak ada musik? Ya sudah banyak musik. Ya, memangnya di zaman Nabi tidak ada penyanyi? Sudah ada. Lihat itu anak-anak kecil yang menyanyi di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melantunkan syair-syairnya, puisi-puisinya, dan itu dikatakan nyanyian. Karena ingat nyanyian ini sama, tidak ada bedanya. Cuma itu bahasa Arab, ini bahasa Indonesia, karena semuanya punya wazan, punya qafiyah, punya timbangan, punya takaran. Ya, di sini apa? Do re mi fa sol la si do. Begitu anak kecil ini melantunkan syairnya di hadapan Nabi pada hari raya, apa kata Abu Bakar? Amizmaru syaitan fi baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seruling setan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Da'huma ya Abu Bakar, hadha yawm 'id. Biarkan Abu Bakar, ini khusus hari raya nih katanya. Begitu Nabi hadap lain di apa? Dicubit anak ini sama Abu Bakar. Akhirnya pergi terus. Ya, Nabi hadap lain dicubit anak-anak yang menyanyi ini, yang melantunkan syair ini di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya anak itu pergi terus. Nah, ini menunjukkan bahwasanya nyanyian ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita katakan bahwasanya, oh kita berdakwah mengikuti selera para pemirsa, para pendengar dulu. Ini namanya bukan berdakwah, nurutang namanya. Nama berdakwah itu kita punya misi mengajak orang, bukan ikut orang. Ya, maka lihat Rasulullah SAW sampaikan ya, surat Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Lalu dituliskan ayat, ya ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa. Riwayat yang lain, ya, ila kaisar azim rum, aslim taslam, engkau masuk Islam, engkau akan selamat. Jikalau engkau beriman, maka engkau mendapatkan dua pahala. Kenapa? Beriman kepada nabinya, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, "Tsalatsatun lahum ajrun marratain." Ada tiga orang yang mendapatkan pahala dua kali lipat. Salah satunya, rajulun min ahlil kitab amana bi nabihi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seorang ahlul kitab beriman kepada nabinya dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa faedah bisa diambil dari asar ini dulu para jemaah? Faedah yang pertama, fihi masyru'iyyati da'wati ahlil kitab. Hadis ini menjelaskan disyariatkan mendakwahi ahlul kitab. Dengan apa yang bisa kita gunakan mendakwahi mereka? Yang kedua, wa fihi bayan jawaz au fihi dalil jawaz ala jawaz. Ini hadis ini dalil bolehnya menulis surat atau mengirim kitab, begitu, mengirim surat atau mengirim kitab kepada orang-orang kafir yang di dalamnya berisikan Al-Qur'an. Jadi boleh. Nah, beda halnya kalau musim perang. Kalau musim perang, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk membawa mushaf ke negeri musuh. Tidak boleh. Karena takut dihinakan nanti para jemaah. Ya, di sini apa? Boleh mengirim surat atau kitab kepada orang-orang kafir yang berisikan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Faedah yang ketiga, wa fihi bayan, di sini juga ada penjelasan, jawazu tarjamatil Qur'an, bolehnya kita menterjemah Al-Qur'an Al-Karim, bolehnya kita menafsirkan Al-Qur'anul Karim, tentunya dengan tafsir yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, waktu Abu Sufyan ini datang ke Heraklius, dia belum masuk Islam. Dia belum masuk Islam. Tapi mereka enggak berani bohong pada zaman. Baik, faedah berikutnya, wa fihi bayan. Hadis ini menjelaskan annal qira'ata fi'lal makhluq. Membaca dan menterjemahkan itu perbuatan siapa? Makhluk. Siapapun dia, muslim maupun dia kafir. Wal maqru' wal mutarjam kalamullah. Yang dibaca dan yang ditranslate, yang diterjemah adalah apa? Kalamullah subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla yang bisa kita ambil pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.